mungkin bisa antum baca penjelasan tersebut pada mukaddimah ya. Dan naskah yang dicetak oleh Dar Ibnul Jauzi ya, yang naam ada di hadapan saya ini yang saya baca, itu naskah yang pertama ya. Naskah yang dikirim oleh penulis ya, untuk dijadikan naam iktimad ya, dijadikan sandaran dalam pencetakan kitab ini, dalam percetakan kitab ini ya. Yang aslinya ada 8 jilid ya. Sehingga cetakan yang saya baca ini cetakan yang muktamad. Nah. Taib. Namun secara makna penjelasan beliau ya, sama baik pada naskah yang pertama atau pada naskah yang kedua ya. Taib. Taib, kita lanjutkan ya, sekedar penjelasan agar mereka yang naskahnya gak sama gak bingung ya, karena memang ada perbedaan naskah. Taib, kita lanjut pada ayat yang ke 244 sampai 245. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa qatilu fi sabilillah wa'lamu anna Allaha samii'un 'aliim man dhalladhi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berperanglah kalian di jalan Allah, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana? Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik ya, yaitu dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah? Siapakah yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya untuknya dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, dan Allah lah yang menyempitkan rizki dan meluaskan rizki. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah akan melipat gandakan pahala untuknya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Allah lah yang menyempitkan dan meluaskan rizki. Nah, ini menunjukkan bahwasannya infak di jalan Allah bukan sebab kefakiran. Ya. Infak di jalan Allah, menafkahkan hartanya di jalan Allah tidak mengurangi hartanya, tidak menyebabkan miskin dan fakir ya. Karena Allah lah yang menyempitkan dan meluaskan rizki. Allah menyempitkan rizki kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah meluaskan rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Dan hanya kepada Allah, naam, kita semua akan dikembalikan. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan, naam, bahwasannya, ya, mereka yang lari dari kematian, nah, itu, ya, mereka tidak akan dapat selamat dari kematian tersebut ketika telah datang ajalnya. Nah, walaupun mereka lari, ya, menghindari kematian, nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan ajal, ya. Ketika telah datang ajal seseorang, maka, ya, pasti akan datang kematian kepadanya. Nah, seperti kisah orang-orang Bani Israel yang mereka menghindar, kabur, lari dari kematian, ya, karena takut wabah ta'un, ya, atau dalam tafsir lain karena takut jihad, ya, takut mati dalam jihad, ya, sehingga mereka menyelamatkan diri dari kematian, keluar dari negeri mereka. Akan tetapi ternyata kematian mendapati mereka. Nah, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah, ya. Dan jihad, ya, di jalan Allah, naam, ya, adalah suatu ibadah yang mulia, ya. Dan janganlah kalian takut mati, ya, karena berjihad di jalan Allah, karena kematian itu pasti akan datang, baik di medan perang ataupun di atas kasur sekalipun. Nah. Dan di dalam ayat ini terdapat has, anjuran, dorongan untuk kita berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, dengan jihad yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihad yang dilandaskan ilmu, ya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan dua ayat di atas. Jama'allahu bainal amri bil qitali fi sabilihi bil mali wal badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara perintah berperang di jalan Allah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara perintah berperang di jalan Allah, ya, dengan harta dan badan. Nah, jadi berjihad di jalan Allah, ya, itu dengan harta dan badan. Li'anna al-jihad la yakumu illa bil amrayn. Karena jihad tidak akan terwujud kecuali dengan dua perkara ini. Dengan mengeluarkan harta dan juga dengan raganya, dengan badannya. Wa hassa 'alal ikhlasi fi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan, memerintahkan untuk ikhlas dalam amalan jihad tersebut. Bi an yuqatilal 'abdu litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya. Yaitu dia berjihad atau berperang, ya, seorang hamba dia berperang atau berjihad dengan tujuan agar kalimat Allah Azza wa Jal tinggi di atas muka bumi ini. Nah, jadi tujuan jihadnya, tujuan berperangnya, nah, adalah agar meninggikan kalimat Allah. Nah, Sehingga Allah katakan wa'lamu annallaha sami'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Allah mendengar ucapan kita walaupun tidak jelas, samar. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita, yaitu kita ikhlas atau tidak. Nah, maka Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk ikhlas dalam amalan jihad tersebut, yaitu dengan berjihad, untuk meninggikan kalimat Allah. Seorang hamba berjihad dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk dipanggil sebagai pahlawan, bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, bukan ingin mendapatkan gaji, bayaran dan seterusnya. Tetapi dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah. Dan tentunya ikhlas bukan hanya dalam amalan jihad, juga dalam amalan yang lain. Semua amalan hendaklah dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharap wajah Allah Azza wa Jal, tidak mengharap yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ikhlas. Fa inna Allah sami'un, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, lil aqwali, mendengar ucapan-ucapan, wa in khifat, walaupun ucapan-ucapan tersebut samar, tidak jelas, tapi Allah mendengarnya. Alimun, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla maha mengetahui, bima tahtawi alaihil qulub, Allah maha mengetahui apa yang terkandung di dalam hati. Minan niyati salihati wadiddiha. Yang terkandung di dalam hati, baik itu niat yang tulus atau sebaliknya. Niat yang tidak tulus, tidak ikhlas. Allah maha mengetahui apa yang terkandung di dalam hati. Hati tersebut ikhlas atau tidak, Allah maha mengetahuinya. Sehingga Allah katakan wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Setelah Allah perintahkan berperanglah kalian, berjihadlah kalian di jalan Allah, kemudian Allah katakan wa'lamu dan ketahuilah. Allah ingatkan di sini, wa'lamu dan ketahuilah annallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah azza wa jalla maha mendengar dan maha mengetahui. Maka ketika kalian berjihad di jalan Allah, hendaklah berjihad dengan ikhlas, karena Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Allah maha mendengar ucapan-ucapan dan Allah maha mengetahui apa yang terkandung di dalam hati. Karena orang yang berperang di medan perang, lawan musuh-musuh Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, ada yang dia ikhlas karena Allah, ada yang dia ikut berjihad, ikut bergabung dalam pasukan karena tendensi-tendensi tertentu. Ingin dibilang pahlawan, ingin mendapatkan pujian, sanjungan, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan jabatan, supaya naik jabatan, naik pangkat, dan seterusnya. Sehingga di sana terdapat hadis tentang orang-orang yang pertama kali api neraka akan dinyalakan untuk mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang berjihad, berperang di medan perang. Kemudian yang kedua, orang yang bersedekah dengan banyak hartanya. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu. Atau yang qari, ahli Al-Qur'an. diperlihatkan nikmat-nikmat kepadanya. Ya. Orang yang berjihad diperlihatkan. Ya. Nah, dan dikatakan kepadanya, ya, demikian dan demikian. Ya. Ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Dia mengatakan, aku berjihad. Nah, ya, ikhlas, ya, dan seterusnya. Nah, akan tetapi dikatakan kepada dia, kadzabta, kamu dusta. Akan tetapi engkau berjihad, engkau berperang agar supaya engkau dibilang pemberani, ya, pahlawan dan seterusnya. Nah, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati dia, sehingga dia pun diseret, ya, kemudian dicampakkan ke dalam an-nar, waliyadzubillah. Nah, ila akhiril hadis. Ya. Ini bahayanya amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan. Nah, di antaranya jihad. Jihad amalan yang mulia ketika tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas karena Allah. Nah, maka ancamannya berat. Nah. Maka demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain, ya, hendaklah dilakukan dengan ikhlas, ya, hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Nah. Karena Allah Azza wa Jal Maha mengetahui apa yang terkandung di dalam hati. Apakah hati kita ikhlas ataukah sebaliknya, ya, tidak ikhlas, ada tendensi tertentu. Wa aidan, kemudian kata Syekh, wa aidan fa innahu idza 'alima al-mujahidu fi sabilihi anna Allah sami'un 'alim hana 'alaihi dzalik. Dan juga apabila seorang mujahid, seorang yang berjihad itu dia tahu, seorang yang berjihad di jalan Allah, dia tahu bahwasannya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar dan Maha mengetahui, maka hana alaihi dzalik, maka akan menjadi ringan amalan jihad tersebut. Wa alima annahu bi'ainihi ma yatahammalul mutahammiluna min ajli wa annahu labudda an yamuddahum bi'aunihi wa lutfih. Dan dia tahu bahwasannya jihad itu sendiri, ya, nah, orang-orang berat untuk memikulnya, ya, untuk menanggungnya berat, sehingga mesti Allah Subhanahu wa taala akan yamuddahum, akan menolong mereka, ya, dengan pertolongannya dan kelembutannya. Nah, jihad berat, ya, harus meninggalkan keluarga, ya, istri, anak dan seterusnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan tempat tinggalnya. Nah, ya, taruhannya nyawa, ya, harus mengeluarkan harta, ya, nah, dan seterusnya dari berbagai macam, na'am, ya, hal-hal yang ada pada jihad di jalan Allah berat. Tapi ketika kita tahu Allah Samir, Allah Alim, ya, maka akan menjadi ringan. Nah. Ketika kita tahu bahwasanya Allah akan menolong, Allah akan membantu, ya, dengan pertolongannya dan kelembutannya, ya, maka ini akan menjadi ringan, nah, bagi para mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa ta'ammal hadzal hasal latifa 'ala an-nafaqah. Dan perhatikanlah anjuran yang lembut ini. Itu anjuran untuk berinfak. Perhatikan anjuran yang lembut dari Allah Azza wa Jalla untuk berinfak. Itu dalam ayat selanjutnya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan infak yang baik, yaitu yang ikhlas. Dengan harta yang halal dan ikhlas. fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka niscaya Allah akan melipat gandakan pahala untuknya dengan lipat ganda yang banyak. Dan perhatikanlah kata Syekh, anjuran yang lembut ini dari Allah Azza wa Jal untuk berinfak. Wa innal munfiqa qad aqradallaha al-mali'al karim. Dan sesungguhnya orang yang berinfak, dia telah meminjamkan hartanya, ya, kepada Allah Azza wa Jal yang maha kaya dan maha karim, ya, dermawan. Wa wa'adahu al-mudha'afata al-kathirata. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang berinfak di jalan Allah, Allah janjikan al-mudha'afata al-kathirah, ya, lipat ganda yang banyak. Allah janjikan pahala atau pembayaran yang berlipat-lipat ganda dengan lipat ganda yang banyak. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji benih yang menumbuhkan 7 bulir. Nah, kemudian pada setiap bulirnya itu ada 100 biji. Nah, berarti kali 7 menjadi 700. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Azza wa Jalla maha luas karunia-Nya, dan Allah 'alim maha mengetahui. Nah, Allah lipat gandakan, ya, pahala orang yang berinfak di jalan Allah. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Mana kasat sodakotun min mal. Sodako itu tidak mengurangi harta. Nah, bahkan harta yang hakiki itu ya harta yang disodakohkan, yang diinfakan. Itu harta yang hakiki. Kalau harta belum disodakohkan, belum diinfakan, nah itu harta yang fana. Belum tentu milik dia. Bisa jadi besok dia mati, pindah tangan. Bisa jadi besok ada musibah, pindah tangan atau hilang, nah, atau rusak, hancur dan seterusnya. Tapi ketika sudah disedekahkan, diinfakkan dengan ikhlas, itulah harta hakiki milik dia. Nah, harta yang hakiki, harta yang abadi yang bisa dia nikmati nanti di akhirat. Nas'alullah min fadlih. Terlebih lagi sedekah atau infak tersebut Allah janjikan, ya, dengan pahala yang berlipat ganda, bahkan ad'afan katsirah, lipat ganda yang banyak. Nah, maka tentunya ini menjadi motivasi, pendorong bagi kita untuk banyak berinfak di jalan Allah. Kemudian, walamma kana al-mani'u al-akbaru min al-infaqi khawf al-imlaq, akhbara ta'ala anna al-ghina wal-faqra bi yadillah. Dan ketika perkara yang menghalangi atau ketika penghalang terbesar dari berinfak itu adalah karena takut miskin, ya. Ketika penghalang terbesar dari berinfak, dari bersedekah adalah karena takut miskin, takut fakir, takut berkurang hartanya, Maka akhbar ta'ala annal ghina wal faqru biyadillah, maka Allah khabarkan bahwasannya kekayaan dan kemiskinan itu di tangan Allah. Allah katakan apa? Wallahu yaqbidu wa yabsut, dan Allah lah yang menyempitkan dan meluaskan rizki. Wa annahu yaqbidur rizqa 'ala man yasha, dan bahwasannya Allah Azza wa Jalla menyempitkan rizki atas orang yang Allah kehendaki, atau terhadap orang yang Allah kehendaki. Allah sempitkan, kalau Allah mau Allah sempitkan dia. Allah menyempitkan rizki terhadap orang yang Allah kehendaki. Wa yabsutuhu 'ala man yasha, dan Allah juga meluaskan rizki bagi orang yang Allah kehendaki. Fala yata'akhkharu man yuridul infaqa khaufal faqri. Maka jangan sampai orang yang mau berinfak yata'akhkhar, ya. Jangan sampai dia terlambat. Jangan sampai dia menunda-nunda, ya. Khaufal faqri, karena takut miskin atau takut fakir. Jangan sampai. Jangan sampai orang yang mau berinfak, orang yang mau bersedekah itu menunda-nunda, na'am, atau memperlambat, melambat-lambatkan amalannya karena takut fakir atau takut miskin. Jangan sampai. Wala yadhunnu annahu dha'if, dan jangan orang yang mau berinfak itu menyangka bahwasannya hartanya itu dha'if. Harta yang diinfakkan itu dha'if, sia-sia, atau harta yang diinfakkan itu hilang. Ya. Jangan menyangka seperti ini. Ya. Bal marja'ul ibadi kullihim ilallahi fayajidul munfiquna wal amiluna ajrahum indahu muddakharan ahwaj ma yakununa ilaih. Bahkan tempat kembalinya semua hamba adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka akan mendapati, yaitu orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang beramal soleh, akan mendapati pahala mereka di sisi Allah tersimpan. Dan itu sangat mereka butuhkan. Wa yakunu lahu minal waq'il 'adzim ma la yumkinu ta'biru anhu. Bahkan mereka akan mendapatkan, atau dia orang yang berinfak atau orang yang beramal soleh, dia akan mendapatkan kedudukan yang agung. Nah, ma la yumkinu ta'bir anhu, yang kedudukan tersebut tidak bisa na'am ditakbir, diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Kedudukan yang besar, nah, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Ini keutamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan beramal saleh, ya. Dia akan mendapati pahalanya di sisi Allah tersimpan. Dan dia akan mendapatkan kedudukan yang besar, ya. Yang tidak bisa kedudukan tersebut digambarkan, diungkapkan dengan kata-kata, ya. Sehingga Allah katakan wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un, dan Allah lah yang menyempitkan dan meluaskan rizki, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kemudian wal muradu bil qardil hasan, yakni maksud dengan pinjaman yang baik atau infak yang baik, huwa ma jama'a awsafal husni, yaitu infak yang mengumpulkan sifat-sifat husn, sifat-sifat yang baik. Minan niyati salihah, diantaranya niat yang ikhlas, ya. Wasamahatin nafs, dan kelapangan dada, ya. Bin nafaqah, untuk memberikan infak. Jadi dadanya lapang, ya, bukan karena terpaksa. Kemudian dia juga ikhlas, ya. Wa wuqu'iha fi mahalliha, kemudian infaknya tersebut pada tempatnya, ya, pada tempat yang benar. Wa an la yutbi'uhal munfiqu mannan wala adzan, dan dia tidak mengiringi infaknya itu dengan mannan, ya, dengan mengungkit-ungkit pemberiannya atau menyebut-nyebut pemberiannya. Wala adzan, dan tanpa disertai adzan, tanpa menyakiti hati orang yang menerimanya. Wala mubtilan, dan tidak disertai dengan mubtilan perkara-perkara yang bisa membatalkan infaknya. Wa munaqqisan, dan tidak disertai dengan perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala infaknya. Nah, ini yang dimaksud dengan qardhon hasana. Man dzalladzi yuqridullaha qardhon hasana? Siapakah yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu menginfakkan hartanya kepada di jalan Allah, ya. Nah, dengan infak yang baik, yaitu infak yang disertai dengan niat yang ikhlas, infak yang baik atau qardhon hasanah di sini adalah infak yang disertai dengan niat yang ikhlas, dengan kelapangan dada, ya. Dan juga infak tersebut ada pada tempatnya. Nah, dan juga tidak disertai dengan manan, tidak disertai dengan adzan, tidak disertai dengan mubtilan, dan juga tidak disertai dengan munaqqisan. Nah, baik, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 262, ya, Allah juga berfirman, "Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adhan, lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak sertai nafkah tersebut atau infak tersebut, ya, mereka tidak sertai dengan manan, ya, perbuatan mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut pemberian. Wala adzan, dan tidak disertai dengan adzan, yaitu perbuatan menyakiti orang yang menerima infak. Nah, lahum ajruhum, maka bagi mereka pahala di sisi Allah Azza wa Jal, dan mereka tidak takut, ya, tidak ada rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, selesai dari penjelasan ayat yang ke-244 sampai 245. Nah, ada naskah yang beda? Ada berapa orang yang naskahnya beda? Hah? Gak ada? Sama? Beda? Nah, yang sama angkat tangan. Hah? Yang sama naskahnya angkat tangan. Gak ada yang sama. Hah? Itu cetakan apa? Hah? Muasasa Risalah. Nah, itu. Darul Alamiyah. Kalau Darul Alamiyah sama. Sama dengan ini. Belakang? Ibn Hazm sama atau beda? Beda. Yang lain? Tadinya nak milih yang muktamad malah beda ya. Allah musta'an. Dar Ibnul Jauzi pun nah, ada perbedaan naskah ya. Ada Dar Ibnul Jauzi Mesir, ada Dar Ibnul Jauzi Saudi ya. Nah. Yang punya anak Dar Ibnul Jauzi Saudi ya. Ini yang muktamad. Baik, tapi labas ya, secara umum penjelasannya sama ya. Nah, penjelasannya sama. Atau mau kita baca dua-duanya? Ini lama ya. Nah, malam ini baca naskah yang ini, besok baca naskah yang lain gitu. Pada ayat yang sama. Nah, memang tidak ada yang sama tadi ya dengan apa yang anak baca. Tidak ada yang sama. Hah? Yang ada kitab siapa? Ngacung. Tangan. Sama. Sama dengan anak yang anak baca. Nah, yang lain. Coba yang ada kitab ngacung semua. Beda apa sama? Hah? Beda. Ozi beda juga. Siapa lagi? Nah itu? Hah? Beda. Beda juga. Insyaallah. Banyak yang beda ini. Nah itu? Beda juga. Benar, beda. Baik, barakallahu fiik. Belakang. Hah, belakang tuh? Hah? Beda. Atau enggak perhatian? Hah? Itu? Dar Ibnul Jauzi. Mesir apa Saudi? Nah, tay barakallahu fik. Nanti kita lihat lagi kalau memang harus kita ganti cetakannya, kita ganti. Nah, tapi kalau ganti cetakan kasihan yang tadi sama ya. Hah? Cuma satu tapi yang muktamad. Hah? Berarti beli yang muktamad. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu.